Bagaimana hukumnya jual beli sistem seperti ini? Si A membeli sebuah barang dengan kredit dari B selama 10 bulan. Setelah berjalan kurang lebih 3 bulan, si A menjualnya kepada si C dengan kredit pula. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, ini boleh aja ya, enggak ada masalah. Jadi si A ketika dia sudah beli dari si B, barang itu sudah milik dia. Sudah milik dia, cuman dia masih ada tanggung jawab melunasi barang. Jadi barang sepanjang sudah miliknya, dia mau miliki, dia mau jual, dia mau apakan, itu urusan dia. Itu urusan dia.